Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat santri ma'at al-ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca al-usul min ilmil usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Dan insyaAllah di kesempatan sore hari ini kita akan selesaikan membaca buku ini dengan menuntaskan pembahasan tentang Al-Akhbar. Ya, selanjutnya adalah qala al-musannifu rahimallahu ta'ala aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaihi. Macam-macam hadis dilihat kepada siapakah hadis itu dinisbatkan. Maka al-khabar al-lias hadis terbagi bi'tibar dengan melihat orang yang hadis itu disandarkan kepadanya menjadi tiga macam: hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Marfu' adalah hadis yang dinisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marfu' ada dua macam: hakikatan, ada marfu' hakiki, dan hukman. Ada marfu' dalam artian teranggap marfu'. Hukman di sini artinya dianggap marfu'. Marfu' hakiki adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi atau persetujuan dan diamnya Nabi. Sedangkan marfu' hukman, teranggap marfu', adalah hadis yang dinisbatkan kepada sunnah Nabi atau masa Nabi atau semacam itu. Mimma la yadulu, yang tidak menunjukkan kalau itu bersentuhan langsung dengan Nabi. Maka marfu' hukman disampaikan di sini semisal ucapan di antara sunnah Nabi demikian-demikian. Di masa Nabi terjadi demikian dan demikian. Ini statusnya marfu' hukman. Contohnya ucapan seorang sahabat, kami diperintahkan, kami dilarang, atau semacam itu. Contohnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, manusia diperintahkan supaya akhir waktu mereka adalah bil bait, adalah di dekat Ka'bah. Maksudnya manusia di sini adalah jamaah haji, maka mereka diperintahkan supaya waktu terakhir mereka adalah, kegiatan terakhir mereka adalah tawaf mengelilingi Ka'bah, yang disebut dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Illa anna khufifa anil ha'idhi, namun ada keringanan untuk wanita haid. Kecuali untuk wanita haid, maka gugur darinya kewajiban untuk melaksanakan tawaf wada. Contoh yang lain, perkataan Ummu Atiyah, kami dilarang untuk mengiring jenazah, namun tidak ditegaskan dan dikeraskan. Larangan tersebut tidaklah keras dan tegas untuk kami. Kemudian yang kedua, mauquf, itulah hadis yang udhifa, disandarkan dan dinisbatkan pada sahabat. Walam yathbut lahu hukmu raf'i, dan tidak ada padanya status marfu'. Karena ada perkataan sahabat yang statusnya marfu', nanti masuk dalam kategori marfu' hukman. Catatan kaki, idza kana kal kalami, jika itu adalah seperti membahas hal yang gaib dan semacam itu, yaitu hal-hal yang laisa li ra'yi fihi majalun, tidak ada ruang bagi berpendapat, maka perkataan sahabat dalam masalah-masalah yang laisa li ra'yi fihi majal itu falahu hukmu raf'i, teranggap marfu'. Maka perkataan sahabat tentang hal-hal yang gaib, tentang masa silam, nah ini statusnya adalah fi hukmil marfu', teranggap marfu'. Illa kecuali ayu'lama, kecuali diketahui anna dalika sahabi, dalikumus sahabi, sahabat tersebut suka mengambil dari kisah-kisah Israiliyat, kecuali untuk sejumlah sahabat yang ditengarai suka membaca Taurat dan menceritakan hasil bacaannya, semacam sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radallahu anhuma. Maka ketika beliau menceritakan hal-hal yang gaib tentang masa silam, ya, tidak teranggap sebagai ya, marfu' hukmi. Kemudian tentang hadis mauquf wa huwa hujjatun ala qawli rajihi, ya, perkataan sahabat adalah hujjah menurut pendapat yang paling kuat, catatan kaki, dan ini adalah pendapat jamahir ulama. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan adapun pendapat sahabat jika tersebar dan tidak diingkari di zamannya fahiya hujatun, maka itu hujah menurut jamahir al-ulama. Yeah. Kenapa dia hujah? Li'annahu bimanzilatil ijma', karena dia seperti kedudukan ijma'. Wa madzhabul jumhur aidan, dan juga termasuk pendapat jumhur ulama usul fikih fi qauli sahabi, untuk pendapat sahabat jika tidak diselisihi oleh sahabat yang lain adalah hujah, meskipun pendapat tersebut tidak tersebar. Wa qad radda hadza, dan qaul sahabi jenis ini dibantah oleh Ibnu Hazm dan yang lain. Kesimpulan penulis catatan kaki, masalah ini masalah ijtihadiyah. Maka pendapat yang dipilih oleh Syaikh Mutsaimin, pendapat sahabat adalah hujah, kecuali yang pertama ayu khalifa nasan, dia menyelisihi nas. Yang kedua, atau diselisihi oleh sahabat yang lain. Fa in khalafa nassan, maka jika sahabat tersebut menyelisih nas, dalil tegas dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka yang diambil dan yang dimenangkan adalah nas. Dan jika khalafa, jika dia menyelisihi pendapat yang lain, sahabat yang lain, maka yang diambil adalah yang rajih, yang kuat dari keduanya. Berkenaan dengan perkataan sahabat yang menyelisih nas, maka apakah ini statusnya menyelisih nas ataukah pemahaman sahabat terhadap nas? Ini. Maka ada dua kemungkinan tersebut. Ada satu hadis Nabi, kemudian ada pendapat sahabat yang yang nampaknya tidak sejalan. Maka ada dua kemungkinan. Ini adalah pendapat sahabat yang menyelisih nas karena ketidaktahuan beliau tentang nas, ataukah pemahaman sahabat terhadap nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah cara kita membedakannya? Maka ada yang menyampaikan, ada yang menjelaskan bahwasanya pendapat sahabat ini adalah pemahaman sahabat atas nas, manakala tidak dijumpai adanya sahabat yang lain yang menyelisihi. Ada sahabat yang lain yang tidak jumpai, ada sahabat yang lain yang menyelisihi. Maka ketika betul-betul tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi, maka statusnya adalah pemahaman sahabat atas nas. Sedangkan jika itu statusnya adalah pendapat manusiawi seorang sahabat yang menyelisih nas, maka bisa dipastikan ada sahabat yang lain yang menyelisihinya, karena tidak mungkin Allah mencatatkan dan merekamkan untuk kita pendapat yang keliru, sedangkan pendapat yang benar malah tidak terekam dan tidak tercatat sampai kita, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga agama ini. Kemudian definisi sahabat adalah orang yang kumpul dengan Nabi tidak disyaratkan melihat. Artinya boleh jadi sahabat itu seorang yang buta, dia kumpul dengan Nabi, dan ketika kumpul dengan Nabi statusnya dia adalah seorang yang beriman dengan Nabi, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan beriman meskipun pernah murtad sekalipun. Sedangkan maqta' adalah hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in atau orang-orang setelahnya. Ada riwayat sampai Imam Ahmad, itu bisa disebut maqta'. Ya, ada riwayat sampai tabi'in, itu disebut hadis maqta'. Dan tabi'in adalah orang yang berkumpul dengan sahabat, beriman dengan Rasulullah SAW, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Kemudian macam-macam hadis bi'tibari turuqihi, dengan melihat jalur-jalurnya atau jumlah jalurnya. Maka hadis terbagi bi'tibar dengan melihat banyaknya jalur, terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah satu berita yang diriatkan oleh jama'atun kathirun, sekelompok dalam jumlah yang banyak, yang hukum adat mengatakan mustahil kalau mereka bersepakat membuat kebohongan. Wa asnaduhu, dan mereka sandarkan berita tersebut, ila syai'in mahsusin, kepada sesuatu yang bisa diindra. Ini definisi mutawatir secara umum, baik hadis Nabi ataupun bukan hadis. Ini baik hadis Nabi ataupun bukan hadis Nabi, definisinya ini satu berita yang dibawakan, yang sampai kepada kita melalui banyak jalur, dan masing-masing jalur itu nanti ujungnya adalah saya melihat atau saya mendengar. Saya melihat atau saya mendengar, ila syai'in mahsus, itu isinya cuma dua, saya melihat atau saya mendengar. Ya, maka kita katakan ini adalah berita mutawatir, dan tentu semua hadis Nabi tentu semuanya syai'in mahsus. Saya melihat Nabi begini-begini, atau saya mendengar Nabi bersabda demikian-demikian. Ya, maka semua hadis Nabi tentu ila syai'in mahsus, tinggal membutuhkan dua syarat berikutnya untuk disebut mutawatir, jama'atun kathirun, kemudian yastahilu fil adah an ayatawatta'u alal kadhibi. Ya, sedangkan untuk selain hadis Nabi, maka perlu poin yang ketiga, yaitu ujung dari jalur-jalur tersebut, ujungnya harus mengatakan saya melihat atau saya mendengar. Maka berita mutawatir adanya kecelakaan di perempatan Monjali, itu syarat untuk bisa disebut mutawatir. Misalnya anggap saja 10 jalur, ada 10 jalur sampai kepada kita, semuanya mengatakan saya melihat dengan mata kepala saya ada kecelakaan di perempatan Monjali tadi siang jam 14.00. Semuanya mengatakan demikian, kurang lebih demikian. Ini atau saya tadi lewat dan saya melihat, atau ada yang mengatakan saya tadi berdiri mau nyebrang lampu merah dan saya melihat. Dan seterusnya, maka anggap saja 10 jalur ini syarat mutawatir. 10 jalur tersebut ujungnya semuanya demikian, dan 10 orang ini beda-beda asalnya, tidak saling berjumpa, bahkan tidak saling kenal, maka mustahil mereka bersepakat untuk membuat berita bohong. Maka ini disebut mutawatir. Nah, dalam mutawatir disyaratkan harus disandarkan pada syai'in mahsus, sesuatu yang terindrawi, terindra. Ini apa ini fungsi dari syarat ini, supaya kalau itu adalah berupa opini supaya tidak termasuk dalam berita mutawatir. Maka ini untuk membedakan antara opini dengan fakta. Maka supaya berita itu adalah berita mutawatir, ujungnya harus fakta. Nah, kalau fakta itu saya melihat, saya mendengar. Saya melihat, saya mendengar. Ini. Karena kalau opini itu ujungnya tidak saya mendengar dan saya melihat. Cuma opini orang tersebut. Cuma opini orang tersebut. Dan sebagian berita itu bercampur antara fakta dan opini. Berita, sebagian berita bercampur padanya fakta dan opini. Nah, maka kalau opini tentu ujungnya bukan ini. Bukan saya melihat atau saya mendengar. Bukan saya melihat atau saya mendengar. Ya, namun satu pendapat. Misalnya saya melihat, bisa jadi misalnya campur, saya melihat tadi siang jam 14.00 di perempatan Menjali terjadi kecelakaan, dan sepertinya orang yang menjadi pelaku kecelakaan tersebut tidak bawa SIM. Ini yang depan fakta, sedangkan yang belakang adalah opini dia. Sepertinya tidak bawa SIM. Ini bukan fakta, ini kesimpulan dia, opini pribadi dia. Maka yang masuk dalam berita mutawatir adalah yang pertama, bagian yang pertama. Maka fungsi dari ila syai'in mahsus itu untuk membedakan antara fakta dengan opini. Tujuan supaya adanya persyaratan ila syai'in mahsus, maka pendapat yang menyimpang yang itu asalnya adalah opini itu tidak termasuk mutawatir. Oleh karena itu keyakinan Nasrani bahasanya Yesus atau Isa itu adalah anak Tuhan, itu tidak kita katakan mutawatir. Tidak kita katakan mutawatir. Meskipun itu tersebar. Itu tersebar ya, sampai kepada si Nasrani sekarang, dia mendapatkannya dari banyak jalur. Ya, dia mendapatkannya dari banyak jalur. Maka itu bukanlah mutawatir. Kenapa? Karena ujungnya itu bukan fakta. Ya, bahkan tidak dijumpai perkataan perkataan Isa yang mengatakan, ketahuilah wahai manusia, saya adalah anak Tuhan. Tidak ada demikian. Mereka pun tidak bisa mendatangkan itu di teks Injil yang ada. Sehingga berita yang demikian banyak tadi, itu tidak tergolong berita mutawatir. Kenapa? Karena ujungnya bukan saya mendengar Isa mengatakan. Saya mendengar Isa mengatakan bahasanya aku adalah anak Tuhan Bapa yang bertata di surga. Tidak ada demikian. Maka meskipun berita itu ramai banyak, dan karena ujungnya bukan ujungnya bukan saya mendengar dan saya melihat, maka itu tidak tergolong mutawatir. Nah, karena itu ketika sudah jadi rahasia umum, ungkapan sudah jadi rahasia umum, itu belum tentu berita mutawatir. Semuanya sudah tahu, itu belum tentu berita mutawatir. Kalau tidak ada, ujungnya tidak berujung, saya mendengar dan saya melihat. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta secara sengaja atas namaku, maka bersiaplah dia tinggal di neraka. Kemudian hadis ahad adalah hadis yang bukan mutawatir. Wahwa dan hadis ahad dari sisi level ada tiga macam, sahih, hasan, dan da'if. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan atau dikutip oleh adlun. Ini adalah orang yang bagus agamanya, tamud dhabti, sempurna hafalannya dengan sanad yang bersambung. Wa khala, dan terbebas dari sudut kenyelenehan dalam sanad dan matannya. Wal ilatil qadihah, dan terbebas dari ilah yang membuat cacat. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang dikutip dan diriwayatkan oleh seorang yang baik agamanya, khafifud dhabti, namun tidak sempurna hafalannya, dengan sanad yang bersambung, bersih dari sudut dan ilah yang membuat cacat. Catatan kaki, yang dimaksud dengan khafifud dhabti, ringan hafalannya, artinya jika dibandingkan dengan rijal, perawi-perawi hadis sahih. Wa ila fadhabtuhu, karena hafalan rawi yang statusnya hasan, itu hasanun, bagus, lam yanzil, yang tidak turun sampai derajat perawi yang lemah. Nah, kemudian kembali ke atas, dan hadis hasan ini yasilu, bisa sampai kepada derajat sahih, yaitu sahih li ghairihi, idza ta'addada turuquhu, jika jalurnya banyak. Nanti disebut dengan sebutan sahih li ghairihi. Kemudian dhaif, makhala, yaitu hadis yang kosong dari kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Dan hadis dhaif itu yasilu, bisa sampai pada derajat hasan, itu hasan li ghairihi, idza ta'addada turuquhu, jika banyak jalurnya. Ala wajin, dalam bentuk yajburu ba'dhum ba'dha, sebagiannya bisa menutupi kekurangan yang lain, dan disebut hasan li ghairihi. Wa kullu hadil aqsam, semua macam-macam hadis sahih dan hasan itu adalah hujah kecuali dhaif. Falaisa bihujjatin, maka hadis dhaif itu bukanlah hujah. Walakin la ba'sa bi dzikrihi, namun tidak mengapa disebutkan, fi syawahid, untuk menjadi pendukung keterangan, wa nahwiha, atau semacam itu. Ya, catatan kaki, ad-dhaif al-khafif, dhaif yang kelemahannya ringan, yudkar, bisa disebutkan, fi syawahid wal mutaba'at, untuk jadi penguat dan penguat. Fa in wujita mayukawihi, jika dijumpai ada sesuatu yang menguatkannya. Wa ila, jika tidak, maka dia dhaif, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Wa la yudkar, dan tidaklah disebutkan dalam mawa'id, dalam nasihat, ataupun tarhib wa tarhib. Dan yang dhaifnya itu parah, tentu lebih-lebih lagi. Inilah pendapat Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Ma'in, dan Jama'atun. Namun pendapat jumhur membolehkan menyebutkan hadis yang dhaif dalam bab motivasi untuk beramal. Wa qala Syekh Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, tidak diperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif, tidak pula boleh menyebutkannya illa makrunan, kecuali digandengkan dengan penjelasan kelemahannya. Hatta sampai-sampai dalam bab tarhib, motivasi wa tarhib, dan menakut-nakuti. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang dimaksud dengan fi syawahid di sini bukan syawahid dalam pengertian ilmu hadis untuk menguatkan satu hadis. Satu hadis yang memiliki kelemahan yang ringan. Namun yang dimaksudkan wallahu a'lam, la ba'sa, tidaklah mengapa menyebutkan hadis yang dhaif, fi syawahid, dalam penguat dan semacam itu, adalah tradisi para ulama. tradisi para ulama ketika mereka menyampaikan satu bab, mereka menyampaikan satu bab, maka mereka akan bawakan dalil Al-Quran, kemudian hadis. Nah, nanti hadis di situ mereka akan buat bertingkat-tingkat. Yang awal-awal hadis yang sahih, yang awal-awal hadis yang sahih, kemudian nanti di akhirnya akan dibawakan hadis-hadis dhaif. Dalam rangka untuk memperbanyak dalil, memperbanyak dalil yang disampaikan. Maka hadis-hadis dhaif ini disampaikan sekedar untuk memperkuat apa yang ada. Ini telah menjadi budaya para ulama di kitab-kitab mereka. Ya, misalnya bahkan dalam pembahasan akidah sekalipun, pembahasan tentang bahasanya Allah di atas sana, bawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, nanti dibawakan riwayat-riwayat yang dhaif yang menunjukkan kalau Allah di atas sana. Jadi demikian kebiasaan para ulama. Nah, maka ini yang dimaksudkan menyebutkan hadis, tidak mengapa menyebutkan hadis yang dhaif untuk menjadi penguat pembahasan. Setelah dibawakan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih sebagai pegangan pokok, kemudian ditambahkan dengan riwayat-riwayat yang lemah untuk sekedar memperbanyak dalil dan tidak dijadikan sebagai pegangan. Kemudian syiahul ada, cara-cara orang seorang penuntut ilmu hadis untuk mendapatkan hadis. Maka hadis itu ada namanya, atau kemudian ada dalam membawakan hadis, sirah, ungkapan-ungkapan al-ada ketika membawakan dan mengajarkan hadis. Maka hadis itu ada namanya tahammul dan ada yang namanya ada. Tahammul artinya mengambil hadis dari guru, sedangkan ada artinya menyampaikan hadis kepada orang lain. Demikian juga di bab persaksian syahadah, itu ada namanya tahammul syahadah dan ada ada'u syahadah. Kalau tahammul syahadah artinya menyaksikan. Ini menjadi tahammul syahadah dalam bab transaksi jual beli. Nah, ini ada transaksi jual beli, dia hadir menyaksikan, menyimak apa yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Nah, ini namanya tahammul syahadah, saksi dalam jual beli. Kok ternyata jual beli ini kemudian berujung pada keributan, berperkara di pengadilan, maka saksi dihadirkan untuk berbicara. Nah, ini namanya ada menunaikan dan memberikan persaksian. Maka di bab hadis itu ada tahammul dan ada tahammul itu belajar, ada itu adalah proses mengajar. Maka untuk membawakan dan mengajarkan hadis ada sejumlah ungkapan. Hadasani ini boleh diucapkan oleh, ini diucapkan oleh orang yang qara'a alihi syekhu, guru yang membacakan hadis kepadanya. Dia mendapatkan hadis tersebut dalam bentuk mendengarkan dan guru yang membacakan hadis padanya, pada murid-muridnya. Kalau ni itu berarti yang mendengarkan ketika itu cuma satu orang, dia saja. Dan kalau yang hadir di majelis ketika itu banyak orang, maka haddatsana. Maka haddatsana, berarti dia ikut di satu majelis yang dihadir oleh banyak orang. Kemudian akhbaroni, ini ungkapan ini dibolehkan dipakai oleh man qara'a alai syaikhu, orang yang dibacakan hadis oleh guru, atau qara'ahu alai syaikhi, atau membacakan hadis kepada guru. Kemudian akhbaroni ijazatan atau ajazani, ya, mengkabarkan kepadaku melalui jalan ijazah atau ajazani, ini dipergunakan untuk liman rawa bil ijazati, orang yang meriwayatkan dengan cara ijazah dunal qiraati, tanpa membaca. Contohnya ada orang yang memberikan ijazah kepada saya sanad Sahih Bukhari. Artinya saya tidak membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir kepada beliau, atau tidak pula beliau membacakannya kepada saya dari awal sampai akhir. Cuma dianggap ini adalah talib ilmi, seorang penuntut ilmu, bagus, layak untuk diberi hadiah, diberi kehormatan, kemudian diberi ijazah. Ijazah, Anda punya sanad melalui jalan ijazah dari Anda melalui saya sampai Imam Bukhari. Maka dalam ijazah itu dinal qiraati, tidak ada kegiatan membaca, baik murid membaca ataupun guru membaca, dua-duanya tidak ada. Sehingga yang namanya ijazah itu realitanya itu tidak ada ilmunya, karena tidak ada kegiatan belajar, tidak ada ilmunya, tidak mengandung muatan ilmu dalam artian ilmu yang memiliki faedah dan manfaat, menambah pengetahuan dan pemahaman. Ya, di sini dijelaskan apa itu ijazah. Ijazah adalah izin kepada murid untuk meriwayatkan ahlul dari gurunya apa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Wa ilam yakun bitarkil qiraati, meskipun tanpa melalui jalur membaca, baik murid membaca ataupun guru membaca. Dan tentu ijazah karena tidak ada di sana kegiatan belajar, maka nilainya itu nilai yang kurang unggul. Oleh karena itu dalam ilmu riwayat, ketika seorang itu punya sanad yang nazil karena banyak, namun jalurnya jalur sama, jalurnya jalur membaca, itu dianggap lebih unggul daripada orang yang punya sanadnya itu ali, perawinya sedikit, namun jalurnya jalur ijazah. Ini sama-sama sanad ke Imam Bukhari, ke Sahih Bukhari, berarti nanti bisa langsung sampai Nabi, tinggal dilihat Sahih Bukharinya. Maka ketika ada misalnya dari seorang tersebut sampai Imam Bukhari, misalnya ada 15 orang, tapi itu jalurnya jalur membaca semua, maka itu dianggap lebih unggul, dinilai lebih unggul, sanadnya dinilai lebih bagus daripada dia sampai ke Imam Bukhari cuma 7 orang atau 10 orang, namun isinya cuma ijazah semua. Kemudian an'anah adalah periyatan hadis dengan kata-kata an. Dan an'anah hukumnya adalah itisal bersambung, kecuali jika yang melakukan an tadi, yang mengatakan an, adalah orang yang dikenal melakukan tadlis. Falayuh kamu fi habil itisal, maka tidaklah dinilai sanadnya bersambung. Illa ansar yusarihu, kecuali jika dia menegaskan di jalur yang lain, bitahdis, kalau dia mendengar langsung dari gurunya. Hadal demikian. Dan bahasan tentang hadis, para perawinya macamnya sangat banyak sekali. Fi ilmu mustalah, ada dalam ilmu mustalah. Wa fi ma'asyarna, dalam isyarat yang kami berikan. Isyarat di sini artinya pembahasan sekilas. Ya, ilahi kifayah, itu sudah mencukupi insyaallah ta'ala. Ya, demikian akhir dari bacaan kita untuk buku Al-Usul min Ilmil Usul, karya Syekh Muhammad Ibn Shalal Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.